الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertemuan yang lalu alhamdulillah telah kita bahas tentang hukum yang keempat dari ahkam taklifiyah, yaitu makruh, yang telah kita ketahui bahwasanya perkara makruh seseorang akan mendapatkan pahala ketika meninggalkannya dengan syarat apa? Imtithal. Mana imtithal? Telah kita lewati seorang meninggalkannya ya karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meninggalkan. Ini namanya imtithal, itu tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang meninggalkan perkara makruh bukan landasannya imtithal ini apakah mendapatkan pahala atau tidak, lebih tidak akan mendapatkan pahala. Nah, sehingga hukumnya seorang yang meninggalkan makruh seperti seorang meninggalkan haram, akan mendapatkan pahala ketika imtithal, walaupun kefanifitan dari sisi pahalanya tentunya berbeda. Dari sisi pahala tentunya berbeda, sebagaimana perbedaan antara perkara yang wajib dan perkara yang mustahab ketika dilakukan dari sisi pahala. Dan seorang yang meninggalkan perkara ini, perkara makruh atau perkara haram, banyak keadaannya manifilah, sehingga tidak semua orang meninggalkan haram atau meninggalkan yang makruh itu dapat pahala. Ada yang meninggalkan karena memang tidak terbersih perkara tersebut. Ya misalnya minum khamar, ya orang-orang yang hidup di desa jauh dari penjual khamar tidak terbersih sama sekali memang ya untuk minum khamar. Ya demikian tentunya tidak akan mendapatkan pahala. Ya, atau seseorang meninggalkan karena ketidakmampuan. Dia pengen tapi enggak mampu. Ya. Pengen minum khamar tapi enggak punya uang. Akhirnya meninggalkannya. Tayib. Ya demikian ini sesuai dengan hasrat dia. Kalau yang betul-betul ya berniat untuk minum khanifillah azam, maka ini sudah mendapatkan dosa. Ya karena innama malu binniyat, ketika dia telah azam, maksudnya azam ini kapan saja dapat uang langsung beli, padahal dia saat itu meninggalkan, tapi meninggalkannya karena tidak mampu. Baik, dalam dengan apa disertai dengan usaha untuk terus mendapatkannya, ini orang yang mendapatkan dosa. Adapun yang mendapatkan pahala ketika meninggalkan sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini ada tanbih yang bagus dari Al-Alamah Al-Rahimahullah pada syarah beliau tentang perkara yang makruh. Ketika kita dapati banyak manusia di saat ya mengetahui suatu hal itu makruh, mereka meremehkan, ah perkara makruh yang dilakukan tidak apa-apa. Nah, Syekh mengatakan walakin la tatahawan bil makruh, akan tapi jangan engkau meremehkan perkara yang makruh. Li'annahu yukhsha an yakuna hadzal makruhu sulaman ila al-muharram. Kenapa? Karena dikhawatirkan perkara yang makruh ini merupakan tangga menuju perkara yang diharamkan. Dan ini salah satu tipu daya syaitan. Ya. Syaitan khonifita terus-menerus akan berusaha menyeret manusia. Ya, pada perkara yang akhirnya menjurus kepada perkara yang haram. Awalnya perkara mubah, kemudian disalib ke perkara makruh, Ya, kalau sudah terbiasa perkara makruh, ya akhirnya nanti akan naik kepada perkara berikutnya, dia mendapatkan perkara yang haram. Fal makruhatu makruhatun misyar. Maka perkara-perkara yang makruh itu makruhah, dibenci, ya, di dalam syariat ini. Namanya makruh itu sesuatu yang dibenci. Sehingga ikhwan fillah, seorang yang memikirkan agama yang tentunya jangan meneruskan perkara yang makruh. Kenapa? Karena berarti perkara ini dibenci oleh syariat. Kenapa saya sebagai seorang muslim kok malah menerjangnya? Lakin li'alla yuthqilu 'ala al-ummati wal 'ibadi khaffafa 'anhum. Ini di antara hikmahnya. Akan tapi walaupun dibenci oleh syariat perkara tersebut, agar tidak memberatkan umat. Ini juga salah satu bentuk pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dibedakan yang muharram dan yang makruh. Makruh asalnya memang dibenci, tapi karena agar tidak memberatkan umat, sehingga terlalu banyak perkara-perkara yang diharamkan, ya, juga agar tidak memberatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah ringankan dari mereka. Baik. Kama annahu wa yakunu wasilatan lil muharram, kama anna shagha'ira yumkinu an takuna wasilatan lil kaba'ir, wal kaba'iru wasilatun ila al kufr. Sebagaimana juga terkadang, ya, perkara yang makruh itu merupakan wasilah, merupakan jalan yang akan mengantarkan kepada perkara yang haram. Asalnya makruh dulu wasilahnya, baru setelah itu masuk ke perkara yang haram. Ya, banyak ini yang paling kita. Asalnya perkara yang makruh, bahkan asalnya perkara mubah. Misalnya ibu-ibu kumpul masak-masak, mubah paling kita. Masak-masak mubah. Ya, kemudian ngobrol lama-lama, akhirnya menggunjing tetangga. Ya, ribet, akhirnya masuk dalam perkara haram. Baik. Ya, dari perkara mubah naik ke perkara makruh karena berlebih-lebihan sedikit, ya, kemudian masuk ke perkara haram. Maka seorang muslim, ya, jangan dalam masalah makruh dia meremehkan. Kama anna shagha'ira yumkinu an takuna wasilatan lil kaba'ir, sebagaimana dosa-dosa kecil mungkin untuk menjadi wasilah menuju pada dosa-dosa besar. Dan dosa besar merupakan wasilah yang akan mengantarkan kepada kekufuran. Ini catatan yang bagus dari Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala untuk kita perhatikan dalam perkara-perkara yang makruh. Karena walaupun perkara makruh, orang yang melakukannya tidak mendapatkan dosa kafirah, akan tapi jangan diremehkan. Ya, karena asalnya makruh, ya, dibenci. Namun Allah tidak menetapkan dosa padanya dikarenakan kelembutan Allah dan kemurahannya agar tidak memberatkan manusia. Baik. Namun kalau seorang membiasakan diri menerjang yang makruh, ini merupakan tangga mengantarkan dia untuk menerjang pada perkara yang haram. Kalau sudah menerjang perkara yang haram, ini alamat kecelakaan seorang hamba. Nah, kita masuk pada hukum yang kelima, yang merupakan hukum terakhir dari hukum-hukum taklifiyah, yaitu al-mubah. Qala wal mubah lughatan al-mu'lan wal ma'dhunu fihi. Mubah secara bahasa adalah al-mu'lan. Baik. Dan al-ma'dhunu fihi, yang diizinkan, yang dibolehkan. Sama kedua-duanya, maknanya sama, ikhwanillah, yaitu al-mubah maknanya secara bahasa yang dibolehkan. Baik. Demikian pula di antara makna yang lain, wasi', luas. Dalam artian sesuatu yang luas, boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Ini makna mubah. Jadi intinya mubah adalah sesuatu yang dibolehkan. Wasdilaan, ada pun secara istilah apa? Mubah yaitu ma la yata'allaqu bihi amrun wa la nahyun li dzati. Apa-apa yang tidak berhubungan dengannya perintah, tidak pula larangan. Pada asal ya perkara itu, pada zat perkara tersebut. Jadi sekali lagi, namanya mubah yaitu apa-apa yang tidak berhubungan dengannya perintah, tidak pula larangan pada zat perkara tadi. Jadi mubah itu enggak ada hubungannya dengan perintah dan larangan. Tidak diperintahkan, tidak pula dilarangan, tidak pula dilarang. Tapi tidak adanya perintah dan larangan ini pada perkara itu sendiri, ya pada zat perkara tersebut. Misalnya, ya kal akli fi Ramadan lailan. Contohnya seperti makan di malam hari pada bulan Ramadan. Ini sesuatu yang mubah pada zat makan itu sendiri, yaitu pada perkara makan pada malam bulan Ramadan itu perkara yang mubah. Baik. Pada zatnya. Kenapa diberi kata lidzati, nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Fa kharaja bi qaulina, dan keluar dengan perkataan kami ma la yata'allaqu bihi amrun, apa-apa yang tidak berhubungan dengannya perintah, yaitu al-wajib dan mandub. Kenapa? Karena wajib dan mandub berhubungan dengan semua perkara yang diperintahkan, walaupun ada perbedaannya dari sisi keharusan dan tidaknya. Wa kharaja bi qaulina wa la nahyun, tidak pula berhubungan dengan larangan, yang keluar dari ya batasan ini al-muharram wal makruh. Muharram dan makruh perkara yang dilarang, walaupun dari sisi keharusannya berbeda. Berarti ya mubah sisanya, yang tidak berhubungan perintah, tidak pula berhubungan dengan larangan. Namun terkadang manifilah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan perintah dan larangan, ya bisa bernilai pahala, bisa juga bernilai dosa ketika dihubungkan dengan perkara yang lain. Misalnya tadi, ya makan di malam bulan Ramadan. Seseorang makan perkara mubah, tapi kemudian diniatkan agar besok saya kuat, agar besok aku kuat untuk puasa, atau agar nanti saya bisa kuat berdiri sholat malam. Akhirnya bernilai ibadah. Oleh karena itulah butuh di sana batasan satu lagi, yaitu lidati. Nah, inilah yang dimaksud oleh Syekh dengan kata lidati, yang kita baca perkataan beliau. Wa kharaja bi qaulina lidatihi, dan keluar dengan perkataan kami lidati, ma lau ta'allaqa bihi amrun li qaulihi wasilatan li ma'murin bihi, au nahyun li qaulihi wasilatan manhiyan anhu. Keluar dengan batasan lidati, yakni bahwasanya perkara ini tidak ada hubungannya dengan perintah dan larangan pada zat perkara itu. Jadi kalau makan, ya pada maka perkara makan itu tidak ada dihubungkan dengan hal-hal yang lain. Maksudnya demikian. Ya, malau ta'allaqa bihi amrun liqaumihi wasilatan limakmurin bihi. Ya keluar dengan kriteria lidati, yaitu perkara yang seandainya berhubungan dengannya suatu perintah, dikarenakan hal ini merupakan wasilah kepada sesuatu yang diperintahkan. Misalnya membeli pakaian, apabila membeli pakaian sesuatu yang ya mubah, seorang beli pakaian. Tapi ketika dia hubungkan dengan sesuatu yang diperintahkan, Allah perintahkan ketika sholat untuk khudhu zinatakum, ambillah perhiasan kalian. Akhirnya dia hubungkan sesuatu yang mubah ini kepada perintah tersebut, akhirnya menjadi bernilai ibadah. Ini bukan mubah lagi akhirnya, bukan perkara mubah lagi. Au nahyun, atau berhubungan dengan suatu larangan, Kenapa? Likaunihi wasilatan manhiyan anhu. Dikarenakan perkara ini merupakan wasilah pada suatu perkara yang dilarang. Seorang membeli pisau, membeli pisau perkara mubah, beli pisau. Tapi ya, membeli pisau ini dikaitkan dengan suatu hal yang dilarang, ya, untuk membunuh. Asal perkara membeli pisau yang mubah. Tapi ketika dikaitkan dengan perkara yang dilarang, yaitu pembunuhan, akhirnya menjadi perkara yang haram. Nah, dari sini kita ketahui makna lidatih, bahwasanya sesuatu dikatakan mubah ketika tidak berhubungan dengan larangan, tidak pula dengan perintah pada zatnya itu sendiri. Terbebas dari ya keterkaitan yang lain. Ya, ketika dikaitkan dengan perkara haram atau perkara yang diperintahkan. Fa inna lahu hukmu maka na wasilatan lahu min ma'murin aw manhi. Nah, seandainya perkara mubah dihubungkan dengan perintah atau larangan karena dia sebagai wasilah kepada Allah, maka bagi perkara ini pun hukum sebagaimana dia menjadi wasilah untuk perkara tersebut, baik itu berupa yang diperintahkan atau yang dilarang. Kalau wasilah perkara yang diperintahkan menjadi diperintahkan, kalau wasilah perkara yang dilarang maka ikut hukumnya dilarang pula. Tayyib. Wala yukhrijuhu dhalika an kaunihi mubahan fil asl. Dan hal ini tidak mengeluarkan perkara tersebut ya dari keadaan mubah secara aslinya. Sebagaimana tadi makan ya, membeli pakaian asalnya memang mubah. Membeli pisau asalnya memang mubah. Baik. Ya, jadi perkara mubah ini ditinjau dari hukum asal ketika belum dihubungkan dengan perintah dan larangan. Jadi memang asalnya perkara ini tidak ada hubungannya dengan perintah dan larangan sebelum dikaitkan keadaan dia sebagai wasilah atau bukan. Paham ini perkara mubah? Baik. Oleh karena itulah hukum mubah dikatakan oleh Syekh, wal mubahu madama ala wasfil ibaha fa innahu la yatarattabu alaihi thawabun wa la iqab. Ya. Perkara mubah selama dia masih ya berada di atas sifat ibah, sifat dibolehkan. Maksudnya masih berada di atas sifat ibah, yaitu tidak ada hubungan dengan perintah dan larangan, tidak dikait-kaitkan sebagai wasilah perintah atau wasilah suatu larangan. Maka keadaan yang demikian itu la yatarattabu alaihi thawabun wa la iqab. Tidak ada ya padanya konsekuensi pahala atau dosa. Tidak ada pahala, tidak ada dosa. Perkara mubah. Baik. Ini asal hukum dari perkara mubah. Namun afanifillah, ketika perkara mubah itu dikaitkan dengan perintah atau larangan, maka hukumnya sesuai dengan hukum yang dikaitkan tadi. Kalau dikaitkan dengan perintah berarti masuk ke dalam hukum perintah. Kalau dikaitkan dengan larangan maka masuk dalam hukum sesuatu yang terlarang. Jadi perkara mubah tayyib hukumnya pun ketika keluar dari hukum asal ini, apabila bisa menjadi muharram, bisa menjadi makruh, bisa menjadi wajib, bisa menjadi apa? Mandub bahan. Misalnya, ya, kalau mubah menjadi wasilah kepada perkara yang makruh, maka menjadi makruh. Mubah menjadi wasilah untuk perkara yang muharram, maka jadi muharram. Paham? Nah, di sana ada satu permasalahan yang butuh kita ketahui. Kalau mubah pada asalnya itu tidak ada perintah, tidak ada larangan, lalu kok dimasukkan dalam ahkam taklifiyah? Ini kira-kira gimana? Namanya ahkam taklifnya yaitu sesuatu yang dibebankan kepada hamba. Berarti ini namanya pembebanan yang berupa perintah atau berupa larangan. Sekarang mubah ini tidak ada hubungannya dengan perintah, tidak pula dengan larangan. Nah, disebutkannya dalam ahkam taklifiyah wanikilah, atau dimasukkannya dalam ahkam taklifiyah ini dari sisi mana? Dari sisi untuk apa? Mencukupkan pembagian saja. Mencukupkan pembagian. Jadi memang asalnya tidak ada pembebanan dalam mubah. Bukan masuk hukum taklifi, tapi untuk ya menyempurnakan pembagian. Karena hukum-hukum dalam syariat kita ada yang diperintah, ada yang larang, ada yang sama sekali tidak berhubungan dengan perintah dan larangan, dinamakan mubah. Yang dalam bahasa Arab, ikhwani fillah, yang seperti ini namanya taglibiyah, diikutkan saja. Sebagaimana misalnya matahari dan rembulan dinamakan dengan pemaroin, dua bulan. Taib Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar ya disebut dalam istilah Umaron, dua Umar. Padahal itu Abu Bakar dan Umar. Namanya taglibi. Taib ibu dan bapak. Ya, namanya ibu dan bapak ya walid dan walidah, tapi dalam bahasa Arab ingin digabungkan jadi satu menjadi apa? Walidan. Ya, kedua orang tua. Demikian pula dalam perkara mubah. Ini masuk dalam kategori demikian. Dimasukkannya perkara mubah dalam hukum-hukum taklifiyah ini apa? Mimbar bitaklif. Ya, diikutkan saja. Diikutkan saja untuk menyempurnakan pembagian. Sehingga hukum-hukum taklifiyah manikilah ada lima tiga dan terakhir kita membahas tentang mubah. Sekali lagi bahwasanya perkara mubah itu kita melihat dari sisi asalnya sebelum dikaitkan dengan perintah dan larangan. Dan biasanya perkara mubah itu seorang hamba tentunya, apalagi seorang muslim yang berilmu, dia akan senantiasa mengaitkan perkara mubah dengan perintah, apabila akan mendapatkan pahala. Seorang mandi misalnya, mandi biasa ini perkara mubah. Mandi ya agar segar, agar tubuhnya dingin. Tapi ketika dikaitkan dengan perintah, misalnya mandi agar aku semangat dalam menuntut ilmu, mandi agar aku segar dalam sholat, ini akhirnya wasilah kepada sesuatu yang diperintahkan, maka bernilai ibadah. Makan perkara mubah, tapi ketika dikaitkan agar menguatkan tubuh ini untuk beribadah kepada Allah, menjadi bernilai ibadah. Nah, oleh karena itulah inilah yang hendaknya kita tata, kita lakukan agar perkara-perkara mubah itu semuanya menjadi bernilai ibadah. Jangan sebaliknya, jangan sampai suatu perkara yang asalnya boleh malah menjadi suatu yang dilarang karena kita gunakan sebagai wasilah untuk perkara yang dilarang. Baik, ini dulu ya, sudah pada terkeluk-keluk ya. Barakallahu fikum. Nakbabi bihadza subhanallah.